meskipun tidak meniatkan akan dianggap talak dalam tiga keadaan. Yang pertama, kita baca ila talak Allah bil kinayati fi hal khusumatin bainahu wa bainaz zawjati. Apabila seorang suami mengucapkan lafaz itu pada saat sedang bertengkar dengan istrinya. Pada saat sedang bertengkar dengan istrinya. Yang kedua, apabila dia mengucapkannya dalam keadaan marah. Qarinah marah, qarinah pertengkaran, kemudian mengucapkan kalimat itu, itu memperkuat, sudah menunjukkan, dia sudah merupakan indikasi bahwa dia ingin menceraikan istrinya. Maka dianggap, meskipun lafaznya kinayah, pulanglah kamu ke rumah ibumu, tapi mengucapkannya dalam keadaan sedang marah, sedang bergetar, sedang cekcok dengan istrinya. Ini, ya, jatuh talak dengannya. Yang ketiga, ketika suami mengucapkan itu sebagai jawaban bagi permintaan istrinya, ini juga biasanya sedang cekcok, atau ada kesulitan yang sangat lihat ya, suaminya berjalan dengan orang di luar sana, kemudian kata-katanya mesra, macam-macam. Kalau begitu, ya, benar ini, ya, cerai saja saya. Dijawab, ya, pulanglah ke rumah orang tuamu. Dengan jawaban itu, ya, cuma dia tidak ada niatan dalam hati pada saat itu untuk mentalak istrinya, dengan lapak kinayah tersebut sudah jatuh talak dengannya. Karena di situ koordinatnya, ya, adalah jawaban permintaan. Istri meminta talak dikatakan, ya, pulanglah atau ke rumah ibu. Nah, ini juga harus ya senantiasa berhati-hati. Innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Pada saat marah kita harus bisa menguasai diri. Ya. Nah, marah, suatu hal yang wajar dialami oleh manusia. Nabi alaihi salatu wasallam pun marah, ya. Namun kemarahan beliau ketika dilanda larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik. Selanjutnya dikatakan oleh Syekh Shalih, wa yajuzu lizawji ay yuwakkila man yudhiqu anhu. Dan diperbolehkan bagi seorang suami untuk mewakilkan orang yang melaksanakan talak darinya. Jadi mewakilkan dalam talak itu diperbolehkan. Boleh ya. Nah, mewakilkan orang untuk bertalak. Nah, ya, dengan sebab-sebab yang wajar, orang jauh, ya, atau yang lainnya. Nah, dia mewakilkan kepada orang lain. Nah, sawa'un kana al-wakilu ajnabiyyan aw kana az-zawjah. Baik yang menjadi wakil, yang ditunjuk sebagai wakil itu orang ketiga. Ya, orang ketiga, temannya, saudaranya. Nah, atau si istri. Ya, si istri. Benarnya suami menyerahkan kepada dia perkaranya. Silakan pilih. Ya, silakan pilih. Tetap menjadi istri dalam keadaan seperti ini, misalnya, atau mau memisahkan diri atau dia diserahkan. Silakan pilih. Ini. Ya, kalau kemudian ya, wakil melaksanakannya atau istri yang dijadikan diserahkan kepadanya urusan dia, dia memilih talak, ya, nanti dianggap. Dan itu pernah terjadi ya, pada Nabi SAW. dari istri-istrinya. Beliau serahkan urusan kepada mereka, silakan memilih. Ya. Nah, disebut dalam Al-Quran dalam surat Al-Ahzab, ya ayuhan Nabi, qul li azwajika in kunna, ya in kunna turidallaha wa rasulahu wa dara al-akhirah. Nah, fa inna Allah adda al-muhsinat min kunna ajran 'azima. Katakan wahai nabi kepada istrimu, jikalau kalian menghendaki ya, apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir itu lebih baik. Nah, tapi kalau jikalau kalian menginginkan ya, dunia dan perhiasannya, fata'alaina kemarilah umatikunna, aku akan beri perbekalan kepada kalian bahwasanya sarahan jamilah, aku pisahkan kalian dengan cara yang baik. Nah, ya. Fayaqumu al-waqilu maqamahu bis-sarihi wal-kinayati wal-'adad ma lam yuhaddid lahu haddan fi. Nah, maka si wakil akan melaksanakan tugasnya seolah-olah dia sebagai suami dalam masalah wafatnya sari atau kinayah jumlahnya berapa, selama ya si zauj yang mewakilkan itu tidak menentukan. Kalau sudah ditentukan, tentunya wakil hanya melaksanakan. Katakan demikian, apakah dengan lafaz kinayah atau sari, jumlahnya berapa satu, itu yang sunnah, yang kita ketahui. Nah, maka akan terjadi sebagaimana yang diinginkan oleh az-zawj. Jadi, mewakilkan orang lain dalam talak itu boleh. Sampai-sampai mewakilkan istri untuk mentalak dirinya sendiri juga diperbolehkan, bentuknya adalah memberikan kebebasan kepadanya untuk memilih. Silakan pilih. Ya. Nah, mungkin sebenarnya ya suami juga masih cinta, masih sayang, tapi mungkin melihat keadaan ya suaminya rewel, istrinya rewel terus, ya. Sudah tidak kuat bersabar sudah 10 bulan mungkin menghadapi seperti itu misalnya, kemudian dia tidak kuat menghadapi keadaan dan dia memilih cara seperti ini, silakan pilih mau jadi tetap jadi istri dalam keadaan seperti ini dan harus seperti ini, mungkin demikian juga bisa ya, atau kalau tidak ya silakan pilih. Nah, bisa silakan kalau dia kemudian memilih untuk apa namanya dipisah, maka terjadilah talak. Ya, karena sudah diserahkan kepadanya urusannya. Baik. Permasalahan yang lain, la yaqa'u minhu wa la min wakilihi. Ya, la yaqa'u talaqu minhu wa la min wakilihi illa bitalaqqi bihi. Bahwasanya talak itu tidak akan terjadi baik dari si suami maupun dari wakilnya illa bitalaqqi, kecuali dengan pengucapan. Falamrawahu biqalbihi lam yaqa, kalau masih berniat dalam hati maka belum dianggap, tidak terjadi. Hatta yatalaqqa wa yuhadrika lisanahu bihi, sampai orang itu, suami atau wakil tersebut, mengucapkan dan menggerakkan lisannya dengan kata-kata itu. Ini berdasarkan pada perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala inna Allah tajawaza an ummati ma hadathat bihi anfusuha ma lam ta'mal aw tatakallam. Ya, Nabi alaihi salatu wassalam berkata dalam riwayat Abu Hurairah yang sahih bahwa Allah Subhanahu wa taala tajawaza an ummati ma kita semua umat Islam. Ma hadza tiwa nusura, apa yang dikatakan oleh jiwanya, apa yang masih menjadi perkataan dalam hati, amalan, bayangan, keinginan, ya, itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Taala, tidak dianggap. Malam ta'mal au tatakallam, selama jiwa itu tidak mengamalkan atau mengucapkannya. Ya, malam ta'mal, selama belum diucapkan, sebelum dikatakan, nah, ya, tidak di apa namanya anggap oleh Allah Subhanahu wa Taala. Dan di sini yang meringankan atau menghapus apa yang ada pada akhir surat Al-Baqarah. Ya, akhir surat Al-Baqarah. Wa in tukhfu ma fi anfusikum aw tubdhuhu yuhasibukum bi-illah. Kalau kalian menyembunyikan pada jiwa kalian atau kalian tampakkan, itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Taala. Yang ketika turun ayat itu para sahabat juga takut. Ya, benar. Apa yang ada dalam diri kita, ya, apa yang ada pada jiwa kita, kata-kata hati kita, dihisab, dihitung oleh Allah Subhanahu wa Taala berdasa semua kita. Ya, kalau seandainya apa yang ada dalam hati kita sudah diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Taala, alhamdulillah, berapa banyak. Ya, kadang-kadang jiwa ini, ya, kadang-kadang jiwa ini demikian, memiliki berbagai macam keinginan, angan-angan, dan kadang-kadang syaitan pun datang menggoda. Ya, ada bertengkar dengan teman yang sedikit, sudah mungkin dalam hati buruk dia. Ya. Nah. Ya. Tapi nanti kalau saya kemudian menjelaskan ini, Inna Allah tajawaza an ummati ma hadatsa fi anfusiha ma lam ta'mal aw tatakallam. Dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Taala selama tidak dilakukan atau belum dilakukan dan belum diucapkan. Maka niatan-niatan yang ada dalam hati dari mentawa istri dan sebagainya tidak dianggap. Ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak terjadi doa itu kecuali kalau sudah diucapkan, apakah oleh si suami atau wakilnya. Ya, wala yaqulu illa bi talaqqihi. Nah, tidak terjadi doa kecuali dengan mengucapkannya. Illa bi halatain, ada pengecualian lagi. Ya, ada pengecualiannya. Kecuali dengan dua keadaan. Kalau tadi lafaz kinayah yang tidak diniatkan tidak terjadi kecuali tiga keadaan. Sekarang, ya, tidak dilafazkan kala itu tidak dianggap kecuali dengan dua keadaan. Al-halatul ula, keadaan yang pertama, idza katada صريح الطلاق كتابة تقرأ ورواه. Nah, apabila dia menulis, tidak mengucapkan tapi menulis, صريح الطلاق, lafaz yang jelas menunjukkan talak. Nah, dia tidak mengucapkannya tapi menulis lafaz yang jelas. Bukan orang punya diare, ya, buku harian, bukan diare. Ya, punya buku harian, tulis di situ sedang galau, sedang marah sama istrinya. Mungkin kadang-kadang mungkin saking marah nggak bisa ngomong, tapi ditulis. Nah, ya, ditulis, ya, perlunya fikih, itu pun terjadi, ditulis, apa bentuknya, lafaz yang sharih. Ya, nah, istrinya apa mungkin ngomong nggak enak, ya, dan sudah diingatkan berkali-kali, kuping yang panas, nah, ditulis. istri-istri seperti kamu itu seharusnya ditalak. Ya, tulisan yang tukrok bisa dibaca, lafaznya jelas, bisa dibaca dan diniatkan. Ini sorry bapak, kamu perlu diniatkan ketika bentuknya kita apa? Lafaznya jelas, tulisannya juga jelas, terbaca. Nah, sebab kalau sudah nulis begitu kemudian dicoret, ya jangan nggak jelas, nggak bisa dibaca. Siapa yang bisa baca? Nah, ya, dan dia niatkan. Waqa'a, terjadilah talak tersebut, dianggap talak itu. Tulisannya terbaca dan diniatkan. Nah, syarat yang ketiga ini ada hilang. Wa illa yanwi fa'ala qawlain walladhi 'alaihi al-akthar annahu yaqa. Tentang masalah niat atau tidak, ini ada dua pendapat. Ya, dua pendapat. Pendapat yang dipakai oleh jumhur, terjadi kalaupun dia tidak meniatkannya karena lafaznya sudah jelas. Ya, sorry. Nah, pendapat minoritas dari para ulama tidak terjadi karena ini bukan lafaz, namun kita apa? Ya, namun adalah kita apa? Nah, dalam hal ini pendapat jumhur lebih kuat. Nah, karena memang ketika ya sorry kemudian tertulis dan membaca, nah itu bisa mewakili dari lafaz. Yang bisa mewakili dari lafaz, maka sama dengan lafaz sorry yang tidak diniatkan dianggap, tulisan yang sorry tidak diniatkan pun juga terjadi. Jadi tidak mengucapkan, namun ditulis dengan tulisan yang jelas dan lafaznya lafaz talak jelas, bisa jatuh. Ya, jatuh talak dengannya, dianggap terjadi talak dengannya. Kalau baru pertama ya satu, kalau sudah pernah terjadi ya yang berarti yang kedua. Kalau sudah dua kali, mari jatuh talak yang ketiga yang langsung harus berpisah. Ya. Jadi keadaan yang kedua tidak ditulis. Alladhi yaqa'u fiha at-talaqu biduni talaqqin. Keadaan kedua yang terjadi talak padanya meskipun tanpa pelafatan, tanpa pengucapan adalah isyaratul akhrasi lit-talaqi idza kanat mafhumatan. Isyarat dari orang yang tidak bisa bicara. Ya, bisu. Tidak bisa bicara. Dia mengisyaratkan dengan talak. Ya. Apabila memang isyaratnya bisa dipahami. Isyaratnya jelas dan bisa dipahami. Tentunya yang bisa memahami orang yang biasa bergaul dengannya. Kalau kita enggak biasa bergaul, ya, dia ngomong apa enggak paham. Tapi kalau keluarganya biasa bergaul, dia ngomong ini ngomongnya apa, maksudnya apa, maka dia paham. Nah, ketika dia mengisyaratkan dengan talak, ya, maka itu bisa jatuh terjadi talak dengannya meskipun dia tidak mengucapkan karena memang dia tidak bisa bicara karena memang dia bisu. Yang lain saja dia isyarat, minta makan dia isyarat, ya. Nah, minta minum dia isyarat, masa talak suruh mengucapkan, ya kan? Nah, talak pun terjadi dari dia ketika dia akhras, ketika dia bisu tidak bisa berbicara dengan isyarat yang mafhumah. Ya, isyarat yang bisa dipahami oleh orang yang biasa bergaul dengannya. Baik. Jadi, lafaz yang tidak diucapkan bisa dianggap bisa terjadi dalam dua keadaan, dengan tulisan yang jelas, terbaca dan lafaznya sahih. Nah, berniat atau tidak, ya. Kemudian yang kedua, isyarat dari orang yang tidak bisa bicara asalkan syarat itu isyarat yang bisa dipahami dengan jelas, diinginkan dengannya apalah dianggap, meskipun tidak ada lafaz. Baik, selanjutnya Syekh Shalih memberikan pembahasan amma adadul talaqi fa yu'tabaru birrijal hurriyatan wa riqqan la binnisa. Adapun tentang jumlah talak, ini jumlah berapa hak talak dari pasangan suami istri tersebut. Ada talak, jadi maksudnya jumlah talak berapa dia? Asalnya kalau orang merdeka, at-talaqu marratan. Kemudian fa'in talaqaha tiga kali. Nah, di situ yang dianggap, yang dijadikan patokan adalah ar-rijal. Yang dijadikan patokan adalah si suami. Hurriyatan wa riqqan. Dia bebas atau dia sebagai budak, bukan istrinya. Menjadikan ukuran itu suaminya. Lianna Allah qatab al-rijal khassatan. Ya, karena alasannya karena Allah Subhanahu wa taala mengarahkan perintah itu kepada para lelaki secara khusus. Nah, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa'a faṭalliquhunna li'iddatihinna. Wahai nabi, apabila kalian mentalak wanita istri-istri, faṭalliquhunna li'iddatihinna. Talaklah mereka li'iddatihinna di awal masa iddahnya. Ya. Talaklah di awal masa iddah, yaitu dalam keadaan suci belum di gaul. Waqala ta'ala dalam surah Al-Baqarah 231 Allah mengatakan wa idza talaqtumun nisaa, apabila kalian wahai para lelaki mentalak wanita, fa balaghna ajalahunna, kemudian mereka sampai ajalnya, maksudnya sampai habis masa iddahnya. Itu talaqtum. Talaqtumun nisaa lafaz khusus bagi lelaki. Nah, ini sebatas sebagai ya, ilmu saja. Sekarang alhamdulillah tidak ada perbudakan. Nah, tapi nanti ketika ada suatu hari ditegakkan jihad di sabilillah, kemudian ada orang-orang kafir yang ditawan, jadikan budak, ya, akan ada lagi perbudakan. Nah, طيب وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما الطلاق لمن اخذ بالساق. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamat talaq, sesungguhnya talak itu hanya menjadi hak liman akhadha bis-saq, bagi orang yang memegang, mengambil betis. Maksudnya lelaki. Ya. Liman akhadha bis-saq maksudnya adalah ar-rijal. Ini yang dianggap adalah lelaki. Fayamlikul hurru salata tatliqat wa in kana tahtahu ama, wa yamlikul abdu tatliqatayn wa in kana tahtahu hurra. Maka seorang yang merdeka bukan budak, dia memiliki hak talak sampai tiga kali meskipun yang menjadi istrinya adalah budak. Wa in kana tahtahu ama, meskipun istrinya budak. Wayamlikul 'abdu tatliqatayn, dan seorang budak memiliki hak talak sampai dua kali meskipun istrinya adalah hurrah, orang yang merdeka. Jadi yang dilihat tadi, yang dianggap itu si lelaki, suaminya. Ya, suaminya. Kalau dia merdeka tiga kali. Ya, hak talaknya. Kalau sudah tiga, itu sudah lepas. Ya, istrinya sudah lepas dari dia, tidak halal lagi untuk dia nikahi sampai dinikahi oleh orang lain dan ditalak namun secara wajar. Ya. Kalau budak memiliki hak dua kali talak meskipun istrinya seorang yang hurrah merdeka. Wa bi hala hal dzurriyyatiz zaujain. Ya, maka ketika suami dan istri dua-duanya orang yang merdeka, yang berikut zaujun talakan bila khilaf, maka si suami memiliki hak 3 kali talak tanpa khilaf. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam hal ini. Wa fi hali rifqiz zaujain yamliku zawju talaqatayn bila khilaf. Ketika suami dan istri budak, maka si suami budak itu, suami yang dari budak tersebut, memiliki 2 kali talak tanpa perselisihan. Innamal khilafu bima idza kana ahadu zawjayni qurran wa al-akharu raqiqan. Ya, perselisihan pendapat di antara para ulama terjadi ketika salah satu dari suami atau istri merdeka dan yang lain budak. Wassahih, dan pendapat yang benar dalam hal ini, anna al-i'tibara bi halati zawji. Ya, bahwa ya, yang dianggap itu adalah 6 keadaan suami. Apakah dia merdeka atau budak sebagaimana telah lalu, li'anna talak haqqun lizauj. Kenapa ini? Pulsanya habis. Oh, sambung. Ya. Baik. Jadi, nah, intinya ya, alhamdulillah kita semua orang merdeka, enggak ada budak di antara kita ya. Nah, maka dan seorang suami memiliki hak 3 kali. Baik. 2 raja'ah masih mungkin untuk dirujuk, kalau sudah 3 itu sudah ba'in. Ya, namanya ya, talak ba'in. Pisah. Nah. Kalau sudah 3 bahkan itu bainun nazun kubra. Nah, ya. Bainunan kubro istilahnya 6 besar, karena di sana harus ada pernikahan dia dengan orang lain. Ya, setelah pernikahan itu ada perceraian juga, kemudian harus tunggu masa iddah. Tunggu masa iddah nanti kalau tidak terjauh dengan orang lain. Ya, kalau tidak terjauh dengan orang lain, tunggu lagi. Ya, enggak bainunan kubro ini sejarahnya lama. Nah, usahanya lama. Nah, baik. Qala wa yajuzu istisna'u fi talaq. Selanjutnya boleh ya mengadakan pengecualian dalam talak. Istisna. Ya, kalau dalam bahasa Arab dengan kata-kata illa, kecuali. Ya, kalau kita pada dasar yang kecuali dan yang semakna dengannya. Ya. Pengecualian. Bentuknya seperti misalnya orang mengatakan anti talaqun thalathatan illa wahidah. Kamu saya talak 3 kecuali 1. Ini jumlahnya. Ayo langsung aja saya talak 2 loh gitu. Namun kadang-kadang demikian, ya. Saya talak, jadi talak dari istisna pengecualian dalam bentuk jumlahnya. Nah, atau juga bisa, nah, dari adamil mutallaqah, dia punya istri 4, ya, dia ingin mentalak, tapi dia kecualikan. Dia mengatakan bisa itawalib illa Fatimah, istri-istriku semuanya saya cerai kecuali Fatimah. Kumpulkan mungkin Fatimah, kalian semua saya cerai kecuali Fatimah. Nah, Fatimahnya 2. Nah, tidak apa-apa ya, Fatimahnya 2. Satu Fatimah bintu Muhammad, satu Fatimah bintu Abdillah. Boleh mengecualikan demikian. Ada pengecualian. Ya. Mungkin juga beberapa kemaksiatan yang dinasehati dan sebagainya. Nah, tidak mau, ya, tidak boleh, apa tidak mau meninggalkan, maka nah, sudah obat terakhir ditalak. Kamu saya talak, kecuali kalau kamu, ya, dari sekarang meninggalkan apa ya, yang saya larang. Bahaya bilang Allah Subhanahu Wa Taala apa untuknya boleh ya, itu namanya pengecualian dalam talak. Nah, wa ala kulli yustawa li sihhati bil halatain ay yakuna mustathna miqdar nisf al mustathna minhu wa aqal. Ya, dan pada semua bentuk pengecualian tadi, ala kulli, semua bentuk pengecualian, apakah jumlah talaknya atau jumlah yang ditalak. Nah, maka untuk sahnya pengecualian itu, yang dikecualikan harus jumlahnya setengah atau kurang. Jadi, ya, istri yang empat. Nah, kalau kemudian dia katakan istri saya semuanya cerai kecuali tiga, nah, ini tidak boleh. Pengecualian yang dikecualikan baru lebih sedikit atau minimalnya sama dengan yang dikecualikan darinya. Kalau istri yang empat, ya berarti dua atau satu yang dikecualikan. Nah, ya. Nah, saya talak kamu tiga kecuali dua, itu juga tidak boleh. Tiga kali dalam maksudnya talak satu, tapi tidak mukul-mukul. Ya, nah, ini aja, nah, ya, apa namanya, berbicara ke sana kemari, itu tidak boleh. Baik. Baiklah, mustahna kalau minister mustahna minhu. Kalau wala di tarik salat dan tidak naiklah menyesek. Kalau ya, yang dikecualikan itu lebih banyak daripada al-mustatna minhu yang dikecualikan darinya. Ya, apa yang disebut setelah kecuali itu lebih banyak daripada yang sebelumnya, maka tidak sah pengecualian tersebut. Ya, tidak sah pengecualian tersebut. Baik, tidak boleh pengecualian itu. Nah, baik. Wajibatul ilmu at-tarafuhu bil istithna in idza kana mawdu'uhu at-talaqat. Dan juga disyaratkan di sini apa yang dikecualikan itu diucapkan, tidak hanya dalam niatan. Nah, idza kana mawdu'uhu at-talaqat, apabila yang dia ucapkan adalah jumlah talak, maka tidak benar orang mengatakan kamu saya talak tiga, dalam artinya dia niatkan kurangi satu kecuali satu. Maka di situ waqa'at talak, terjadi tiga. Jadi kalau pengecualian tidak diucapkan terjadi, sebagaimana diucapkan tanpa pengecualian. Kalau pengecualian tidak sah, maka terjadi talak itu sebagaimana yang diucapkan tanpa pengecualian. Ya. Lianna al-'adada nasun bima yatanawalu, karena jumlah itu merupakan nas bagi maknanya. Fala yatabu illa bi-niyyati, lianna al-aqwa minha, tidak bisa diangkat dengan niat karena nas lebih kuat daripada niat. Sedangkan kalau yang dia maksudkan adalah siapa yang ditalak al-mutalaqah, di sini boleh mengecualikan dengan niatan. Ya, mengecualikan dengan niatan dari istrinya. Kalau qala, kalau tadi orang mengatakan nisa'i qala tawalik illa wa nawa illa fulan, sahal istitna. Nah, istri-istri itu semuanya cerai, kemudian dia memilikinya dalam hatinya tidak diucapkan kecuali si fulana, maka seperti itu boleh. Nah, karena apa? Dia dari sisi katanya, kalau angka 3 itu jelas, tapi kalau istri ku kalimat itu ya bisa bermakna 2, bisa bermakna 3, sebagaimana bisa bermakna 4, bisa atau sebagian atau seluruhnya. Maka di situ boleh mengecualikan dengan niat. Tapi alhamdulillah tidak semua muwahhidin ya. Nah, ya, istri yang satu muwahhidin. Jadi ini sebagai ilmu ya. Nah, jadi pengecualian dalam talak itu diperbolehkan. Para ahli usul fikih menjelaskan hendaknya istisna itu muttasil. Ya, hendaknya pengecualian itu bersambung. Jadi kalau kemudian dia mengatakan, ya, saya talak kamu 3, kemudian 2 jam kemudian aku baru ingat kamu 3, ini enggak bisa lagi. Ya. Oh, 2 jam. Nah, itu alikan. Kecuali 1 enggak bisa ya, sudah. Harus bersambung. Ya, talaknya harus bersambung. Ya saat itu pengecualiannya harus bersambung. Kalau sudah terpisah, apalagi ya besoknya orang dulu ya seperti itu ya, menyesal setelah terjadi. Nah ya, sebenarnya orang itu kalau mau bicara kan dipikir ya. Nah, dipikir dulu, dipikir bagaimana. Nah, kadang-kadang demikian banyak sekali terjadi yang pada kesempatan itu pak apa namanya fatwa para ulama. Misalnya kita baca orang bertanya kok kayak gitu. Nah sudah begini baru bertanya, akhirnya menyesal. Ya, nah itu bodoh orang yang tidak memikirkan apa yang dilakukan. Nah harus dipikirkan terlebih dulu sebelum yang dilakukan. Baik. Para yajuzu ta'liq at-talaq bi syurut. Juga diperbolehkan menggantungkan talak dengan syarat. Ya, dengan syarat. Wa ma'na mutartibu 'ala syai' hasilin 'ala ghairi hasil. Nah, artinya mengaitkan talak itu dengan sesuatu yang diminta untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Ini hampir sama dengan pengecualian tadi, tapi bentuknya syarat. Ya. Dengan kata-kata jika dalam bahasa Arab in. Ya. Ini mengaitkan talak dengan syarat. In dakhal tijarah fa anti talibun. Kalau kamu masuk ke rumah itu, maka kamu talak, kamu ya cerai, kamu dicerai. Kamu bebas lepas dari ikatan pernikahan. Talib. Ya. Ini bentuk kata syarat. Bahasa kita mungkin ya mungkin sedang apa tidak akur dengan mertuanya misalnya. Kalau kamu masuk ke rumah ya bapak mertua atau ibu mertua, atau kalau kamu kembali ke rumah bapak kamu dilahirkan misalnya ya, maka kamu saya cerai. Nah, bisa ya, itu seperti itu bisa boleh. Nah. Ya. Nah. Atau sesuatu itu tidak terjadi ya, dianggap dapat diminta untuk tidak terjadi kalau kamu masuk. Nah, kalau diminta untuk tidak terjadi, jangan masuk ke sana. Nah. Syai'un hasil. Kebalikannya kalau tidak kamu lakukan seperti ini, kalau kamu tidak melakukan seperti ini, maka kamu talak, kamu saya cerai. Nah, ya kamu saya cerai.

kemudian kita lihat talak. Ya, tidak nakatum, nakatum fil maadi. Ya, apabila kalian telah menikahi para wanita, kemudian kalian mentalaknya. Ya, padahal di ayat wal hadis, maka ayat dan hadis tadi menunjukkan ala anna la yaqau talaqu ala al-jariyah. Tidak sah talak, tidak terjadi talak kepada wanita yang masih asing, belum menjadi istri. Wahada al-ijma'. Ya, dan ini terjadi atau disepakati oleh para ulama. Idza kana munjizan, apabila ya dengan kata yang pasti tidak dikaitkan dengan sesuatu. Wa ala qawli Jumaidah kana mu'allaqan ala tazawwujiha wa sanadihi. Dan menurut pendapat Jumhur itu tidak sah apabila dia memainkan untuk menikahinya. Baik. Ini namanya menggantungkan talak tadi boleh, tapi itu ketika dari suami. Dia sudah sebagai suami. Ya, dan juga dulu